ngajukeun mah mana gampang. Gampang we, awewe mah eueuh izin salaki mah teu bisa nyi eueuh. Pamimpin baleunghar loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasi kodap. Tah kitu kahayang akan pamajikan teh kudu bisa nyukupkeun karimakeun kana gaji salami. Selamat dunia akhirat. Eta nodara penuh itu seingat dulu dari kemarin adunya melihat pada masa sambilan sarwa pangkat aku berkepulasa dona naon sangsara lahir manu penting mabengar mati sukma hati ya dan itu Kang abdi serahkan pengantaya kasenangan sebelah Eli sulah luluasan naon kasalahan akan tuh tingali istrina paletnan tuh tingali istrina pamimpin mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil mesi pang anyana sesangka ninya buka pemajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun panas panasan Kang aki mah aya ka hoyong teh nya teh lain teh nya teh aya kaya mah teh bicarana atuh biasa-biasa sakabe pamimpin baleunghar tekan loba kene hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasi kodapur barukan teh gampang geus main balik wae da kudu aya izin salaki Mm-hmm. menghar tiis jeli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu selamat dunia akhirat.